Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadhilla aw nudhalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alayna. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan Allah bersama-sama di masjid ini dalam rangka mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan sampai isya nanti dengan thalabul ilmi bersama-sama. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita nanti, menjadi penyebab datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah buat kita semua. Sekalian kita berharap mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini menjadi wasilah kita yang dengannya nanti kita dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan sesungguhnya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dalil yang pertama yaitu surat Al-An'am ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur iman mereka dengan kedzaliman, kesyirikan maksudnya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kenapa ayat ini dimasukkan dalam bab keutamaan tauhid dan sesungguhnya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa? Karena Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kesyirikan. Berarti ada Bapak Ibu orang beriman musyrik, ada mencampur imannya dengan kesyirikan. Nah, ketika orang beriman tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, ini adalah tauhid, maka balasannya kata Allah, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan, ya, keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka itu pula yang mendapatkan petunjuk. Aman di sini, aman di dunia dan di akhirat. Di dunia orang ahli tauhid itu Bapak Ibu insya Allah terhindar dari fitnah. Ketika gencar banyak aliran sesat, banyak syubhat, banyak pemahaman-pemahaman yang tidak karu-karuan, yang katanya Jumatan diganti Sabtu Ahad lah, yang namanya Idul Kurban, hari haji, ya, musim haji diganti pada selain bulan Dzulhijjah, yang namanya apalagi Bapak Ibu, yang namanya Jumatan itu online bisalah macam-macam. Nah, ini kalau orang enggak punya tauhid mudah sekali gitu. Tetapi kalau orang itu punya tauhid, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang aman. Insyaallah seburuk apapun kondisinya, ahli tauhid itu tetap aman agamanya sehingga meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nah, nanti di akhirat jelas mereka masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya, kalau memang tauhidnya kuat, amal solehnya besar. Tetapi kalau imannya ini dia tidak musyrik, tapi ada dosa-dosa besar. Ya, ada dosa-dosa besar, mungkin riba lah, mungkin pernah melakukan minum khamr lah, atau inilah mencuri lah, macam-macam. Terus tidak sempat bertobat, keburu meninggal. Nah, orang seperti ini nanti tetap masuk surga, Bapak Ibu, tetap masuk surga, tetapi mampir dulu ke neraka sesuai dengan kadar dosanya. Tapi intinya orang ahli tauhid pasti masuk surga. Itulah keutamaan tauhid. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Petunjuk di dunia mereka mendapatkan hidayah ilmu dan amal. Mereka mendapatkan ilmu yang benar, ilmu qala Allah qala Rasul, kemudian mereka juga mengamalkan ilmu yang benar itu tadi. Ini ketika di dunia. Sementara di akhirat mereka mendapat petunjuk, maksudnya apa? Jadi penduduk surga itu, Pak, setelah proses hisab segala macam itu mereka itu sudah tahu di mana alamat rumahnya tanpa ada yang memberi tahu. Jadi langsung pulang ke rumahnya seakan-akan dia sudah hafal begitu. Itulah makna ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi di sini Allah menegaskan orang yang beriman dan tidak menyampur imannya dengan kesyirikan itu berarti apa? Tahu tauhid itu tauhid, maka keutamaannya mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Dalil berikutnya Bapak Ibu adalah hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa bersaksi tiada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah. Kemudian wahdahu la syarikalah, satu-satunya tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh darinya, wal jannata haqqun, dan bersaksi bahwa surga adalah hak, wan nar haqqun, neraka adalah hak, maka apa? Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, Allah memasukkannya dalam surga meski seperti apapun amalnya. Ya, hadis ini Bapak Ibu dimasukkan pengarang kitab dalam bab keutamaan tauhid, dan sesungguhnya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Pada hadis Ubadah bin Samit ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Satu ya, ada 5 poin kan. Pertama, barang siapa bersaksi tiada ilah yang patut diibadai kecuali hanya Allah. Ya, berarti ini tauhidul ma'bud, satu-satunya yang diibadai hanya Allah. Sholatnya hanya untuk Allah, puasanya hanya untuk Allah, sedekah zakatnya, hajinya, umrohnya hanya untuk pokoknya mengamalkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sholatku wa nusuki sembelianku atau hajiku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb alam semesta. Jadi la ilaha illallah ini artinya Bapak Ibu adalah tauhidul ma'bud, satu-satunya yang diibadahi hanya Allah, takut hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, mencintai juga hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Nah, ini semua bagian daripada iman. Nah, ini kalau seorang muslim seperti itu, hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya minta kepada Allah, semua amal perbuatannya, perkataan, perbuatannya itu semuanya untuk Allah Ta'ala, itulah maksud daripada la ilaha illallah, tauhidul ma'bud, satu-satunya yang diibadai adalah Allah wahdahu, satu-satunya ilah, ya, enggak ada yang lain, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Nah, salah satu bentuk kesyirikan Bapak Ibu itu menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala, ya, menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Ya, kayak hujan. Panjenengan dulu pas belajar IPA, hujan itu gimana Bapak Ibu? Hujan itu kan katanya matahari sinarnya menyinari lautan, menyerap air yang menguap, kan? Terus jadi apem atau ayam? Jadi awan, diterbangkan angin, ngumpul hitam pekat, turun hujan. Gitu nggih belajar IPA dulu nggih. Allahnya di mana? Di sini itu nanti gitu loh. Jadi saya katakan dunia itu bergerak sendiri, Pak, itu syirik gitu loh. Jadi ini semua itu ada penciptanya, jangan sampai hujan, angin dan lain sebagainya dinisbatkan kepada selain Allah, seakan-akan itu berjalan dengan sendirinya. Kalau kita mengatakan demikian, itu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang, hei manusia, wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Kenapa kita beribadah kepada Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, karena Allah telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu menjadikan antara kita dengan neraka wiqayah. Wiqayah itu ada dinding pembatas, itu takwa. Jadi orang yang bertakwa berarti dia sudah menjadikan antara dia dengan neraka dinding pembatas. Itu takwa, Pak. Nah, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah itu menciptakan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Wassama sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa bahwasanya Allah yang menurunkan hujan dikatakan bahwa hujan itu ada karena matahari nyerap air laut dan lain sebagainya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Jadi tauhid itu penting, Pak. Kalau kita enggak belajar tauhid enggak ngerti itu. Nah, itu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Satu. Yang kedua, wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Yang kedua, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah berarti bukan Tuhan. Iya. Hamba Allah berarti bukan Tuhan. Wa rasuluhu, rasul Allah berarti dia ini hamba Allah Ta'ala tetapi memiliki keistimewaan risalah. Jangan disamakan dengan manusia biasa-biasanya, meskipun dia manusia kan. Ini jadi Abdullahi wa rasul. Jadi dalam bersikap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ibu kita semua ini, kita bersikap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak boleh ifrat, enggak boleh tafrit. Pernah dengar enggak ifrat sama tafrit? Pernah ya? Belum. Ifrat itu terlalu berlebihan dalam memuji. Itu ifrat. Ya. Nah, ini kalau terjadi pada Nabi Isa, pelaku ifrat itu orang-orang Nasrani. Jadi terlalu berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ifrat. Lawannya adalah tafrit. Tafrit ini terlalu nemen dalam merendahkan. Jadi enggak dihormati sama sekali, itu namanya tafrit. Untuk ifrat kepada Nabi Isa itu seperti orang-orang Nasrani yang sangat mengagungkan Nabi Isa sampai akhirnya dikatakan Nabi Isa itu sebagai satu dari tiga Tuhan atau anak Tuhan, atau Nabi Isa adalah Allah, Allah adalah Nabi Isa. Itu ifrat, Pak, kenemenan. Padahal Nabi Isa Abdullah wa Rasul. Sementara tafrid terhadap Nabi Isa itu dilakukan orang-orang Yahudi, Pak. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa bukan seorang nabi, malah anaknya pelacur dan harus dibunuh. Nah, ini kan kebalikannya. Nah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga ada begitu, Pak. Ada yang nyembah Nabi Muhammad, ada. Wong wali songo disembah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, di antara zikir-zikir, ya bukan zikir sih, karangan orang kan, makanya dalam hal-hal zikir, sholawat atau apa itu wis meluwo sholawat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sholawat macam-macam, ono sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat apalagi Fulus, sholawat macam-macam, sholawat Asghilta, ya. Seperti ini sholawat itu intinya ya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak dalam sholawat Nariyah. Ini kan berlebihan, Pak. Kalau dikatakan sebagai tawasul, ini tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tawasul yang syirik. Karena tawasul yang sahih sesuai dalil cuma tiga. Satu, tawasul dengan asmaul husna. Dua, tawasul dengan amal soleh. Tiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Cuma tiga ini tawasul yang diperbolehkan. Nah, makanya tadi pas awal mukadimah ini kan kita berharap amal apa yang kita lakukan ini bisa menjadi wasilah. Jadi kita bertawasul dengan yang kita lakukan malam hari ini, mudah-mudahan nanti Allah menjadikan kita masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Itu. Nah, misalkan ya surat Nariyah, Allahumma salli salatan ya kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Kalau sampai sini enggak apa-apa. Enggak ada yang dilarang. Tapi kalau kemudian ini Muhammadin illadhi apa Pak? Sehingga kalau biasanya kalau konsonannya siapa? Yuk dan halu bihil uko tuk tuk tuk tuk tuk. Jadi tanhalu bihil uqadu maknanya apa? Tanhalu menjadi terurai bihi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam al uqadu segala yang ruwet itu. Ya. Jadi ibaratnya benang ruwet Pak dengan Nabi Muhammad menjadi terurai. Itu tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu ya tanfarij itu menjadi hilang bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al kurabu segala malapetaka wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa tuqadda apa tuqadda terpenuhi terlunasi ya bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hawaiju segala kebutuhan wa tunalu dan diperoleh bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-radhaibu segala yang kita harapkan. Ayo semuanya Nabi Muhammad Pak sallallahu alaihi wasallam Allahnya di mana gitu ya. Ini syirik ini Pak. Ini tidak ngerti artinya diapal nangin-nangin itu artinya begitu gitu loh. Jadi hati-hati itu kalau kita ucapkan bisa syirik. Masuk Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad malah petaka hilang. Dengan Nabi Muhammad segala yang ruwet jadi terurai. Dengan Nabi Muhammad segala hajat terpenuhi. Dengan Nabi Muhammad segala harapan kita capai gitu. Nah ini loh doa loh ini dzikir ini salawat ini dari Nabi tidak ada riwayatnya dari sahabat juga apalagi gitu kan itu diamalkan Pak anggetane apa anggapannya itu salawat sing masya Allah ya salawat Badar segala macam gitu. Nah ini saya jelaskan seperti ini bentuk apa bentuk mengkultus individukan atau sikap berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk ifrotnya. Bentuk apa? Ifrotnya. Malah dalam kasidah Burda milik Al-Busiri ini bentuk apa ya? Menuhankan Nabi Muhammad. Manggilnya gini, ya akramal khalqi maliman aludzu bihi. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Maliman aludzu bihi, saya itu enggak punya cekelan untuk tak gantungi siwaka selainmu ya Nabi Muhammad inda hululil hadithil imami ketika terjadi malapetaka yang menyebar. Nah ini kan sama dengan yang biasa dibaca-baca ujian li khomsatun apa lho Pak Ibu katanya itu obat anti corona kalau ditempel di rumah corona bablas angine gitu katanya kata itu syirik. Panjenengan hafal mboten? Halo? Hafal apa ndak hafal? Biasa kita dengar tuh li khamsatun utfi biha harral wabail hatimi al-mustafa wal murtadha wa bnahuma wal fatimah. Li khamsatun, aku itu punya 5 senjata. Utfi biha ya dengan 5 perkara tadi ini dengan 5 senjata ini utfi tak padamkan harral wabail hatimi panasnya wabah atau mungkin parahnya wabah yang lagi menghancurkan al mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal murtadha Ali wa bnahuma siapa kedua anaknya Hasan Husain wal Fatimah dan jadi katanya menghilangkan wabah itu 5 ini Pak. Ini mana Tuhan ta gitu. Ini bikinan orang Syiah Pak gitu. Bikinan orang Syiah. Orang yang enggak pernah belajar akidah, yang punten. Ini kan belajar akidah kita ini. Biar kita ngerti yang enggak pernah belajar akidah masuk titik-titik enggak oleh titik-titik enggak oleh titik-titik beta titik-titik syirik kafir. Kafir dewe gak dikatek kan gitu kan. Nah, mohon maaf ini kita belajar akidah biar ngerti, Pak. Yang enggak ngerti ini kan tawasul gitu. Ini kan tawasul dengan Nabi Muhammad, tawasul dengan Ali, tawasul dengan Hasan Husain, tawasul dengan Fatimah. Ujung-ujungnya tawasul dengan Pak Irwan nanti, tawasul dengan jahnya bijahi Sayyidina Irwan. Gitu. Ya kan sudah ada itu. Ila hadrati Syekh siapa? Al-Fatihah jeruk apel pisang. Dua apa itu? Al-Fatihah kan buah-buahan ya. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu karena enggak ngerti anggapannya itu tawasul, padahal tawasul ini tawasul syirik. Sekali lagi, tawasul yang dibolehkan cuma tiga. Tawasul dengan Asmaul Husna. Contohnya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Pokoknya jenengan manggil Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Razzaq urzuqni ya Allah Rabb yang Maha Pemberi rezeki beri aku rezeki. Ya Syafi ishfini wahai Rabb yang Maha menyembuhkan sembuhkan aku gitu ya. Ya. Kan ada itu. Allahumma Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanud dunya wa rahimahuma ya irhamni rahmatan tughni bihi an rahmati man siwak. Nah ini tawasul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya dengan rahmat, dengan rahim, dengan malikal mulk tu'izzu man tasha, engkau menjayakan, memenangkan siapapun yang engkau kehendaki wa tudhillu man tasha, dan engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Ini Pak, tawasul dengan Asmaul Husna. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh panjenengan. Semua amal soleh bisa, habis sholat, habis baca Quran, ya Allah. Kalau saya baca Quran ini ikhlas untukmu, ya Allah, sembuhkan penyakitku, lapangkan rezekiku, ya, luluskan anakku, gitu. Ini tawasul dengan amal soleh. Cuma kalau kita perhatikan lebih detail lagi, biasanya amalan-amalan yang sangat mustajab dijadikan sebagai tawasul itu amalan-amalan yang apa Bapak Ibu? Yang amalan-amalannya kebaikannya dirasakan banyak orang. Kayak sedekah ya, yang jariah. Yang jari, jadi ibadah-ibadah yang muta'addiyah. Ibadah itu kan ada qasirah, ada muta'addiyah. Ibadah qasirah bagus ya. Tetapi berhenti dengan kita meninggal dunia, Pak. Kayak sholat, haji umroh, puasa, iktikaf, tilawatul Quran. Ini bagus, tetapi dikatakan qasirah terbatas karena kita bisa melakukannya hanya ketika kita masih hidup dan kebaikannya kembali kepada kita pribadi. Ibadah kedua itu ibadah muta'addiyah. Ibadah muta'addiyah ini ibadah yang jariah ya, yang mengalir terus pahalanya. Kemudian kebaikannya di samping kita merasakan juga dirasakan orang lain. Itu ibadah muta'addiyah kayak wakaf, sedekah. Makanya orang mati, Pak, ketika pengin balik itu ngapain? Kan bersedekah kan. Kata Allah Ta'ala Al-Munafiqun ayat 10 wa anfiqu mimma razaqnakum mim qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَنْفِقُ إِنْفَقًا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ sebagian yang kami rezekikan kepada kalian مِنْ قَبْلِ sebelum أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ kematian mendatangi salah seorang kalian mati kayak ngomong Fayaqula baru berkata Rabbi wa Rabbku laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa ya Allah jenengan ini kok mau mematikan saya ndak bilang-bilang gitu loh. Kok enggak ditunda sampai sebentar lagi. Untuk apa? Fa as-sadaqah biar saya bersedekah. Kenapa kok ndak bilang biar saya sholat? Kenapa ndak bilang biar saya tilawatul Quran? Kenapa ndak bilang biar saya puasa, biar saya haji umrah, biar saya i'tikaf? Tapi kenapa bilang sedekah? Menunjukkan bahwa sedekah ini lebih besar pahalanya dibandingkan yang tadi ini, Pak. Meskipun itu baik. Sedekah biar saya bersedekah wa akum minas solihin dan aku menjadi orang-orang saleh. Jadi ini ibadah muta'adiyah. Biasanya yang sangat mustajab untuk dijadikan tawassul itu ibadah yang muta'adiyah. Makanya kalau panjenengan kembali kepada cerita, bukan cerita, hadis yang menceritakan tiga orang yang mereka itu berteduh di dalam goa. Kemudian datang batu besar nutup pintu goa, iya kan? Ini tiga orang ini kan sedekah semuanya kan? Yang pertama baktinya kepada kedua orang tua, maksudnya dia ngasih nafkah kepada orang tuanya itu gitu. Jadi pertama kali pas datang yang dia lakukan langsung merah susu. Jadi langsung merah susu diberikan kepada orang tuanya. Orang tuanya ini yang minum pertama kali. Meskipun anaknya merengek-rengek minta susu, enggak, dia pertama kali pokoknya harus minum susu ini bapak ibuku gitu. Nah ya Allah, kalau saya melakukan yang masa untukmu, bukakan pintu gua ini terbuka. Yang kedua adalah mau berzina enggak jadi. Jadi dia itu ngasihkan uang 120 dinar. 120 dinar, 1 dinar 4 juta pak. Dikalikan 120 ada pinter. Halo? Halo? Pinter pak? 720 berapa pak Jiro ini? Pak Jiro berapa? Iya. Jadi kisahnya itu kan misalnya putri pamannya itu butuh sesuatu, paceklik lah. Ya wis kamu tak kasih 120 dinar tapi zina yuk gitu loh. Nah, akhirnya diilingkan ketika sudah mau, takutlah kepada Allah, jangan lakukan ini kecuali dengan cara yang halal. Langsung enggak jadi, Pak. Terus uangnya diberikan enggak dipinta gitu loh. Nah, ini orangnya sekarang ini di dalam gua ini ketutup enggak bisa keluar gitu loh. Ya Allah. Kalau aku melakukan ikhlas untukmu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka, Pak. Srek. Tapi mereka belum bisa keluar. Yang ketiga, ini orang ini bos, Pak. Bos. Kemudian ada karyawannya yang pergi sebelum mendapatkan gajinya. Misalnya gajinya itu UMR berapa sih dari Jawa Irwan? 10 juta ini. 3 juta misalnya. Itu uangnya itu dia simpen, Pak. Bukan sudah disimpen tok, tapi dibelanjakan untuk beli ayam, kulaan ayam, buaya petelur, buaya pedaging, wallahualam pokoknya dibuat beli ayam, ayam banyak usahanya bagus, ganti kambing. Kambing banyak beli sapi, banyak beli unta, sampai lembah itu penuh dengan ternak dari gaji yang asalnya mungkin 3 juta tadi itu gitu. Tiba-tiba datang karyawannya ini, hei fulan, hei Abdullah berikan gajiku. Itu loh yang ada di lembah itu. Hei, serius aja ini, pun main-main pean gitu. Lo iya gitu. Akhirnya itu Pak, charteran itu dibawa semua, di charter semua Pak gitu. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini bahasa saya, charteran waktu itu gak ada truk, geledekan paling gitu ya. Jadi intinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini majikannya yang sudah ngeramut segitu banyak itu, Pak, tidak disisai sedikit pun gitu loh. Mbok sebagai rasa terima kasih mbok ditinggali wedhus 5 ta, sapi loro ta, gitu kan? Dibawa semua gitu. Sekarang majikannya ini bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya ikhlas untukmu ya Allah, bukakan pintumu. Wanita buka, Pak. Akhirnya mereka semua keluar. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kalau misalkan panjenengan jadi orang keempat yang ikut terjerumus, ya bukan terjerumus, tertutup batu tadi itu, kira-kira amalan apa yang panjenengan sebutkan untuk bertawasul lagi? Ada nih. Halo, ada Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ya harus dicari. Kira-kira apa ya Allah, mudah masalah-masalah apa amalku ya Allah? Amalku gono tiba-i. Ngelakuin ini loh riak, ngelakuin ini loh ini gitu. Jadi andaikan kita jadi orang keempat, kira-kira amal yang kita sebutkan itu loh, biar Allah menyelamatkan kita apa gitu. Nah ini harus kita apa? Vaksinasi ini. Harus kita cari yang mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk beramal soleh. Jadi kembali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ada orang-orang itu yang bersikap ifrah, ya melampaui batas dalam mengagungkan Nabi Muhammad. Contohnya kayak sholawat nariyah tadi itu, minta langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada juga, ya Allah, ya Muhammadu, wahai Allah, wahai Muhammad, tidak boleh. Seakan-akan Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah, tidak boleh itu. Makanya di sebagian masjid, Pak, kalau ada Allah, ada Muhammad, itu tidak boleh itu, syirik itu. Karena mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah, mestinya Allah di atas, Nabi Muhammad nomor 2 di bawahnya. Itu sama dengan ya Allah, ya Muhammadu, ya Allah, wahai Muhammad, syirik, tidak boleh. Nah, di Raudhah, di masjid asal ya, Masjid Nabawi, ya sudah ke sana sinten? Belum pernah lagi, insya Allah habis corona ke sana semua, insya Allah. Ya, itu kan banyak kaligrafi, Pak, sejak zaman Turki Utsmani. Itu ada ya Allah, ya Muhammadu, ya syair-syair, wahai Allah, wahai Muhammad, kan syirik kan, diganti ya Allah, ya Majidu. Karena Allah kan Al-Majid, ya kan? Kalau Allah Muhammad, syirik tidak boleh, gitu loh. Jadi jangan disamakan. Nabi Muhammad, meskipun beliau seorang Rasul itu, beliau tidak sampai tingkatan Tuhan. Ini bentuk ifrotnya. Bentuk tafrid kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada, tidak pernah dengar, tidak orang-orang yang mereka itu ingkaru sunnah. Terus tidak usah hadis-hadisan lah, po Quran wae po. Nah, ada tidak seperti itu? Pernah dengar? Iya. Jadi itu ingkaru sunnah. Ada yang mengatakan, terus kita tidak mau ngambil hadis ahad, kita ngambil hadis mutawatir toh. Nah ini bentuk tidak memuliakan, tidak mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang diutus. Ini bentuk tafridnya, Bapak Ibu. Oke, okay. Ini jadi wa anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini kedua. Yang ketiga, wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Pada Nabi Isa ini ada 3 poin. Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan roh dari Allah. Nah, nanti kita bahas. Jadi yang poin ketiga ini pada Nabi Isa, Pak. Nabi Isa itu Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah berarti bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menduakan Nabi Isa. Ifrat. Katanya Nabi Isa itu kan disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Nasrani itu mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi Allah itu Nabi Isa, Nabi Isa itu Allah. Ini kelompok pertama dari orang Nasrani yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari tiga Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Kapan juga kawinnya, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Nah, kenapa sampai terjadi seperti ini? Itulah bentuk ifrat, ya, saking mengagungkan Nabi Isa sampai dituhankan. Nah, kita kepada kaum muslimin juga seperti itu, tidak boleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbedaan Nabi Muhammad Bapak Ibu dengan Nabi Isa, ya, itu dua-duanya kesamaan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu dua-duanya hamba Allah, dua-duanya Rasulullah. Bedanya kalau Nabi Muhammad kan diciptakan dari air bapaknya, kalau Nabi Isa kan tidak, ya. Jadi nanti kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Perbedaan berikutnya, kita diperintahkan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti syariat Nabi Isa. Tapi insyaallah sama syariatnya, gitu loh, sama. Nah, ini kemudian wa rasuluhu, Isa adalah rasul Allah. Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka mengatakan Nabi Isa itu anak seorang pelacur dan harus dibunuh. Jadi Siti Maryam itu kata mereka berzina dengan seorang laki-laki namanya, kok lupa saya, dengan seorang laki-laki namanya Yusuf Al-Qurayuti atau siapa begitu, lupa saya. Pokoknya dikatakan berzina dan harus dibunuh, gitu loh. Makanya mereka itu dalam surat An-Nisa mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah. Kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam rasul Allah, gitu. Nah, orang Yahudi mereka memanggil Nabi Isa sebagai rasul Allah, apakah sebagai bentuk iman? Boten. Jadi mereka mengatakan kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam rasul Allah, gitu kan. Itu bukan karena mereka mengakui Nabi Isa sebagai rasul, enggak. Kalau mereka mengakui Nabi Isa sebagai rasul, enggak bakalan mereka bunuh. Enggak bakalan mereka mengaku membunuh beliau, gitu kan. Tapi Rasulullah ini Pak itu wadanan, tahu wadanan nggih? Tahu wadanan. Nggih. Jadi panggilan ibaratnya kayak begini. Kayak ada anak misalnya kan dibuli. Jadi Rasulullah, ucapan Rasulullah kepada Nabi ini sebagai bentuk buli, gitu loh. Karena saking tidak mungkinnya menurut mereka, maka dipanggil Rasulullah. Misalnya kayak juga ada, misalnya ada anak-anak dibuli temennya, Imam Masjidil Haram teko, gitu loh. Kayak gitu. Ya saking nemeni, gitu kan. Ini belum selesai kalau duit-duit Pak Irwan ini. Dilanjutkan apa diteruskan? Sampai subuh. Iya, jadi untuk Nabi Isa pertama Abdullahi wa Rasul. Yang kedua untuk Nabi Isa ini wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Kalimat apa? Kun innama amruhu ila arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi urusan Allah Ta'ala itu kalau menghendaki sesuatu kun jadilah, langsung jadi. Nah, sama seperti itu Nabi Isa ini diciptakan dengan kalimat kun, langsung terjadi. Makanya dikatakan dalam surat Ali Imran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, apa? Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa, kamathali Adam, persis seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu min turab, Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian thumma qala lahu, berfirman Allah kepada Adam, kun, jadilah, maka langsung jadi. Maksudnya apa? Nih, kalian menuhankan Isa gara-gara dia itu diciptakan tanpa bapak, mestinya Adam lebih patut untuk itu, ngono bapak, ngono ibu, kok kan gitu kan. Tapi sama-sama diciptakan Allah dari tanah, kemudian kun fayakun. Sementara yang ketiga pada Nabi Isa, wa ruhum min, dan roh darinya. Roh darinya ini maksudnya roh ciptaan Allah Bapak Ibu. Jadi rohnya Nabi Isa itu ya sama dengan roh kita-kita ini, sama roh ciptaan Allah. Tapi ada orang yang salah makna, seperti orang Nasrani, seperti orang Syiah, ya. Jadi roh ini artinya roh bagian dari Allah Ta'ala, gitu loh. Nah, kalau memang bagian dari Allah Ta'ala, orang-orang Nasrani, kalau memang dia bagian Allah, kok kalian membenarkan tuduhan dan dakwaan orang Yahudi ketika mengatakan telah membunuh Nabi Isa? Mestinya kalau kalian mengatakan Isa itu roh bagian dari Allah, Allah itu abadi, tidak mungkin mati dong, gitu kan? Nah, tapi buktinya mereka membenarkan pernyataan orang-orang Yahudi yang mengatakan telah membunuh Nabi Isa. Masa Tuhan kok mati? Loh, bukan Tuhan kok anaknya Tuhan? Dan anaknya Tuhan, masa Tuhan gak usah nulungi anaknya? Penjenis sampel koniku, gitu kan? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita orang Islam kan, Nabi Isa kan masih hidup, gak pernah mati kan? Jadi beliau itu umurnya 40 tahun. Naik ke langit umur 33 tahun. Ketika di langit gak dihitung. Nanti ketika akhir zaman turun untuk memburu Dajjal dan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW selama 7 tahun, baru kemudian meninggal dunia dan dikuburkan di bulan. Dalam? Dikuburkan di mana, Pak? Di bumi, ya, di bulan ngayang deh. Bismillah. Itu Nabi Isa. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, wa annal jannata haqqun, bersaksi bahwa surga itu hak. Wa annaru haqqun, yang kelima, bersaksi bahwa neraka itu hak. Nah, kalau kita bersaksi bahwa surga itu hak, maknanya apa? Berarti kita ini berusaha bagaimana agar masuk surga, Pak. Gitu loh. Dan surga neraka itu sekarang sudah ada penghuninya juga, ya. Dalilnya banyak tentang adanya surga dan neraka. Nah, loh, ada penghuninya. Oh, guru kiamat itu ada penghuninya. Lo enggak percaya, Pian? Allah lah yang berfirman. Ya, ya memang penghuninya selain bidadari dan malaikat itu roh orang-orang yang mati syahid, Pak. Enggak semuanya, juga roh orang-orang beriman itu sudah masuk surga diserupakan dalam tubuh burung hijau yang terbang ke sana kemari di dalam surga. Baru nanti ketika kiamat sudah terjadi, roh ini dikembalikan lagi ke jasadnya. Memang kalau sekarang mereka sudah masuk surga, tapi roh saja, jasadnya masih di dalam bumi, gitu loh. Nah, jadi surga itu hak, neraka itu hak. Ini kan tauhid lima ini. Jadi kalau siapapun yang sudah bersaksi dengan lima perkara ini, kata Allah, yang menjadi dalil tentang keutamaan tauhid adalah adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. amalnya itu dosa tok, ya meski banyak sekali dosa-dosanya, atau meskipun sedikit sekali amal solehnya. Jadi ahli tauhid yang mengimani lima perkara ini pasti masuk surga, pasti. Cuma pasti di sini ada yang masuk surga langsung tanpa azab, tanpa hisab. Ya mudah-mudahan kita semua di sini Bapak Ibu, ada yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Kenapa? Karena punya dosa-dosa. Mungkin pernah nempeleng itu, pernah bunuh ini, pernah bawa uangnya itu, enggak dibalik no gitu kan. Ini kan bahaya. Orang kan jadi muflis, jadi pailit kan, bangkrut kan. Nah, insya Allah begitu Bapak Ibu. Jadi intinya dalil yang kedua ini menunjukkan keutamaan tauhid. Barang siapa yang mengimani lima perkara tadi pasti masuk surga bagaimanapun juga amalnya. Tetap masuk surga pasti. Ya. Cuman ada yang mengatakan kalau amalnya sempurna masuk surga tanpa azab, tanpa hisab di tingkatan paling tinggi. Ada yang mengatakan tetap masuk surga tapi tingkatan bawah. Tapi intinya ahli tauhid itu pasti masuk surga. Beda dengan orang kafir yang mereka tidak pernah masuk surga tapi selama-lama enggak mari-mari tanpa ada kesudahan, itu berada dalam neraka. Insya Allah sampai di sini Bapak Ibu pangapunten nggih. Ya, sampai habis waktu banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Dapatkan pertanyaan nggih Pak Irwan nggih, sudah lebih-lebih waktunya. Nggih pangapunten, kalau ada pertanyaan mungkin pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.